ken nopo pareng kula taken wulan niki calangane pinten anggen malam pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang bayu kula badhe dalan saged mawon mas pancen kula nami longgar wulan niki calangane pancen ladegan nanging pripun mas mangke kula mangkate dipun papak nopo kula budhal dhewe menawi Bayu sinden nopo pareng kula taken wulan niki calangane pinten anggen malam pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang bayu kula badhe dalan sing penting bisa mapak sinden.